Ya, didina min usarihim. Naam. Ma hukmu nazar arajul ila aurah imra'atihi? Yajuz wal 'aks. Wal 'aks kadzalik. Naam. Asal berikutnya Qaul mu'allif hadallahu ta'ala Iza zawwaja sayyidu amatah, jikalau tuan menikahkan budak perempuannya, tuan menikahkan budak perempuannya. Qala ibn Qudamah fil mughni fa in zawwaja amatah, maka jika tuan menikahkan budak perempuannya, haruma alaihi al-istimta, haram baginya al-istimta menikmatinya, menyetubuhinya. Wa nadharu minha ila ma baina as-sirrah wa rukbah, dan melihatnya, nah, di perempuan tersebut antara pusar dan lutut. Li'anna Amr ibn Shu'aib rawan nabih yang jaddih, dikarenakan Amr bin Su'aib telah meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, qala Rasulullah SAW, idza zawwaja ahadukum khadimah abdah, jika satu di antara kalian menikahkan pembantunya, budaknya, aw ajirah tawanannya, fala yandur ila ma duna sirrah wa fawqa ar-rukbah, maka janganlah melihat di bawah pusar dan di atas lutut. Demikian adalah aurah. Rawi Abu Dawud. Wa mafhumuhu ibahatun nazar ila ma'ada, dan pemahamannya bahwasanya dibolehkan untuk melihat selain itu, itu selain di bawah pusar dan di atas lutut. Wa amma tahrimu al-istimta' biha fala syakka fih wala ikhtilaf. Adapun haram untuk menikmatinya, menyetubuhinya, maka tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada khilaf. Fa innaha qad sarat mubahatan liz-zawj, dikarenakan budak perempuan tersebut sudah mubah bagi suami, suami dari budak tersebut. Wala tahilul mar'ah li rajulain, dan tidak halal bagi seorang perempuan untuk dua laki-laki. Jadi Sayyid telah menikahkan budak perempuannya, ya sudah, itu untuk suami budak perempuannya. Sayyidnya tidak boleh lagi untuk menggaulinya. Fa'in wati'aha, maka jika menyetubuhinya, Sayyid tersebut menyetubuhinya, lazimahul ithm, maka pasti dia melakukan dosa. Wa ta'zir, dan mendapatkan hukuman. Wa'in waladat, dan jika budak perempuan tersebut itu melahirkan, jika kalau setubuh dengan tuanya kemudian melahirkan, layal hakul walad, anak tersebut itu tidak terikutkan dengan dia sayidnya, yang tidak mengikuti tuanya. Lianna firasun li ghairih, karena ini adalah ranjang yang lainnya. Nah, untuk yang lainnya, bukan untuk sayid tadi. Falam yalhaquhu waladuha, maka anak dari budak tersebut tidak mengikuti majikannya. Kalau ajnabiyah, seperti perempuan asing. Nah, ini berkaitan dengan sayyid yang telah menikahkan budak perempuannya. Bisa difahami dan bisa difahami. Ini kalau sudah nikahkan berarti lepas sudah, iya lah. punya budak perempuan dinikahkan berarti sudah lepas. An-nadharu ilal ajuz, itu melihat kepada rajuz, itu yang perempuan sudah tua. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, wal ajuz allati la yustaha mithluha, itu nenek-nenek yang tidak dihasrati dengannya sepertinya, jadi tidak ada, nah jadi selera lagi bagi orang-orang yang melihatnya. La ba'sa bin nadhar ila ma yuhar minha ghaliban, maka tidak mengapa untuk melihat apa yang biasa nampak darinya. Liqaulillah ta'ala wal qawaid, di perempuan-perempuan sudah tua, lanjut, minal nisa, dari kalangan wanita, allati la yarju nikaha, yang mereka tidak menginginkan lagi menikah. Falaisa alaihin najunahun ayyadna thiyabahun, maka tidak dosa bagi mereka untuk menanggalkan pakaian-pakaiannya. Ghaira mutabarrijatin bizinah, tanpa menampakkan perhiasannya. Dan ini disebutkan perhiasan bagaimana maksudnya di sini. Nah, sebagian mengatakan telah perhiasan itu ya pakaian luar. Nah, sebagian lagi mengatakan nanti wajah dan telapak tangannya. Wahai kala. Qala Ibnu Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah wa qawaid min an-nisa, perempuan-perempuan tua dari wanita. Qala Sa'id bin Jubair wa Muqatil bin Hayyan wa Qatadah wa Dhahhak, hunna allawati inqata anhun al-haid. Itu mereka-mereka perempuan-perempuan yang sudah terhenti. Nah, haid namanya apa? Hah? Menopause. Baik, berhenti dari haidnya. Dan ini berbeda-beda. Kadang 50 tahun sudah berhenti. Kadang lebih, kalau Arab itu lebih lama. Nah, informasinya begitu. Hanya anaknya banyak. Kalau sudah berhenti dari haid biasanya tidak punya anak lagi. Waya isnan nal balad, dan sudah putus asa dari anak, artinya tidak bisa melahirkan lagi. Allah tidak arju nikaha, ia tidak menginginkan nikah. Ayat lam yaqulahunna tasawuf ila atazwi, tidak tersisa baginya itu keinginan untuk menikah. Laisa alaihinna junahun ayyadna thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah, maka tidak dosa bagi mereka untuk meletakkan pakaian, menanggalkan pakaian-pakaiannya tanpa menampakkan perhiasan. Laisa alaiha minal harab, kita setor. Jadi tidak dosa bagi mereka itu untuk tetap tertutupi kama ala wirihan dan nisa, sebagaimana lainnya dari para wanita. Dia tetap dalam kondisi tertutup tubuhnya. Qala Ibnu Mas'ud, qala Ibnu Mas'udin falaisa alaihi najunahun ayyadna siyabahun, qal jilbab warida, awrida jilbab dan juga selendang. Berkata ruwiya an Ibn Abbas, dan mungkin diriwayatkan dari Ibn Abbas wa Ibn Umar, dan Ibn Umar Mujahidin wa Sa'id Ibn Jubair, Mujahid juga Sa'id Ibn Jubair wa Abis Sya'tha wa Ibrahim Al-Nakhai wa Al-Hasan wa Qatadah wa Zuhri wa Al-Auza'i wa Ghairihim. Wa qala Abu Salih tadau al-jilbab, Abu Salih mengatakan menanggalkan jilbab. Atakumu bayani adil rajul fidir wal-khimar, kemudian berdiri di hadapan seorang dengan memakai pakaian dan juga kerudung. Maka Sa'id bin Jubair ghairu mutabarrijatin misinah yaqul la yatabarrajna biwad'il jilbab. Ini berkata Amidah lagi. Sa'id bin Jubair mengatakan tanpa menampakkan perhiasan, artinya tidak. Nah, menampakkan dengan apa? Dengan menanggalkan jilbabnya. Ayu ramai hanazina, sehingga nampak Nah, atasnya itu adalah perhiasan. Wa qaluhu wa yastafifna khairul lahum. Jadi menjaga iffah lebih baik dari mereka. Nah, wadar kuwada'ihin alisyabihin, untuk meninggalkan dari menanggalkan pakaian-pakaiannya. Wa in kana jaizan. Naam, khairun. Walaupun boleh, ini adalah lebih baik. Ya, tetap menjaga iffah dengan tidak meletakkan pakaian-pakaiannya, ini lebih baik. Wahdallahun, dan lebih utama dari bagi mereka. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Qultu, aku mengatakan al-mu'allif wa dhafa ba'dhum jawaz wad'il khimar wa rajahu Ibnu Qattan. Sebagian menambahkan boleh, yaitu meletakkan khimar kerudung, dan ini Ibnu Qattan merajihkannya. Jambi, catatan penting yang perlu diperhatikan. Al-haqabatul fuqaha'i bil-qawa'idi minan nisa as-syauha'a allati la tustaha. Sebagian fuqaha juga mengikutkan tentang qawa'id, maksudnya adalah perempuan-perempuan yang sudah sangat tua. Jadi para wanita as-syauha'a adalah wanita-wanita yang jelek, allati la tustaha, yang sudah tidak diminati lagi. Wadal qaul laisa 'alaihi dalil. Dan pendapat ini tidak ada atasnya dalil, tidak terdapat dalamnya dalil. Jadi kalau wanita-wanita yang jelek boleh menanggalkan pakaiannya. Wallahu azza wa jalla qaul, dan Allah azza wa jalla berfirman allati la yajuni nikaha, ya mereka-mereka tidak menginginkan nikah. Wasyauha laisa kadzalik, dan wanita-wanita yang jelek, nah itu tubuhnya dan wajahnya tidak demikian. Kalau mereka masih muda menginginkan nikah apa enggak? Tetap menginginkan nikah. Wala'alla asyauha yuftan biha badun nas, dan mungkin juga perempuan-perempuan yang jelek tadi sebagian manusia, nah istilahnya tergila-gila, jadi tetap senang. Maka maki likuli sakitatin la kitoh, setiap ya, orang-orang nah merendahan itu juga ada yang memungutnya. Nah, ada yang memungutnya, ada yang mengambilnya. Mana yang dari ngancar? Sohib, saya safe. Yang ngancar ada, tak punya suami anaknya tiga, ya enggak. Nah, di kampung ini juga ada, sudah wajahnya jelek dan sebagainya, tapi beranak juga. Artinya apa? Jadi walaupun demikian, sebagian manusia tidak menganggapnya, tapi yang lain ini dianggap adalah wanita yang tercantik, ya enggak. Nah, dan saya sebutkan itu di Idamat dulu ada perempuan dari Inggris sebutnya putih, itu malah menikah dengan perempuan Somalia. Nah, kalau kita kan gimana begitu, kalau gimana menikah dengan perempuan Somalia yang kulitnya hitam? Nah, hitam semua. Nah, tapi begitulah, jadi sebagian mungkin dianggap biasa, tapi untuk yang lain ya, nah yang disenangi. Maka ini adalah diikutkan juga perempuan-perempuan yang wajahnya jelek itu boleh menggunakan jilbabnya, tidak benar. Masalah berikutnya hatatharu atuthirna. Itu hal mar'atu zinataha lin nisa'il kafir. Apakah boleh dari perempuan menampakkan perhiasannya kepada wanita-wanita yang kafirat? Ya Allah azza wa jalla fi kitabil karim la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang nampak nam darinya. Wal yadribna bi khumurihin, dan hendaknya Jadi apa, menjulurkan dari khimar-khimarnya, itu kedung-kedungnya, ala jubihin. Mana jubih itu? Bagian bawah ini. Bukan sakunya di sini, bukan. Bawah. Walayyub dina sidat tahun illa libunatihin, dan tidak menampakkan perhiasan kecuali kepada suami-suaminya, aw abaihinna, kepada ayah-ayahnya, aw abai mulatihinna, aw kepada ayah-ayah nam suaminya, aw abnaihinna, atau kepada anak-anaknya laki-laki, aw abnai mulatihinna, atau anak-anak dari suaminya, aw ikhwanihinna, atau saudara-saudaranya, aw bani ikhwanihinna, aw nam, ataupun juga anak-anak saudara-saudaranya, aw bani akhwatihinna, atau anak-anak saudari-saudarinya, al-nisaihin, atau kepada wanita-wanita. Nah, artinya dari kalangan mereka ini kaum mukminat. Auma mereka imanuhun, dan juga kepada budak-budaknya yang dimiliki. Fa inna Allah azza wa jalla mu'minah an ibda'iz zinah, maka Allah melarang bagi mukminat untuk menampakkan perhiasan. Istitsna zinatan, dan Allah mengecualikan dengan zina, fajaza izharuha lil ajanib, ya boleh menampakkan kepada yang lain, yang asing. Wa aba halaha izhar zina liman dzikra fil ayah, dan boleh untuk menampakkan perhiasan bagi orang yang disebutkan di ayat ini. Padahal dzalika ala anna zinatal ula wa ya dzahirah ghairu zinati dzaniyah wa hiya al-batinah, yang menunjukkan dengan jelas bahwasanya perhiasan pertama yang nampak itu bukan perhiasan kedua yang tersembunyi. Syaikhul Islam akan menjelaskan di sini fi majmu' al-fatawa was-salafu qad tanaza'u fi zinati dzahirah 'ala qawlain, dan salaf sungguh mereka telah berselisih pendapat tentang perhiasan yang zahirah, yang nampak. Nah, menjadi dua perselisihan, dua pendapat. Qala Ibnu Mas'udin, "Faman wafaqahu?" Maka berkata Ibnu Mas'ud dan orang-orang sependapat dengan beliau, "Hiya siyab," yaitu baju. Itu yang boleh nampak, baju. Qala Ibnu Abbas, "Faman wafaqahu? Hiya fil wajhi wal yadain." Berkata Ibn Abbas dan juga para orang yang sependapat dengan beliau, adalah wajah dan kedua tangan. Mithlul kufri wal khatami, seperti celak dan juga cincin. Wa ala hadainil qawlain tanaza'al fuqaha'u fi an-nadhari ilal mar'atil ajnabiyyah. Dan dengan dua pendapat ini, maka para fuqaha, orang ahli dalam fikih, berselisih pendapat tentang melihat kepada wanita yang asing. Faqila yajuzu an-nadharu li ghairiha li ghairi syahwatin ila wajhiha wa yadaiha. Sebagian berpendapat boleh untuk melihat kepada wanita yang asing tanpa syahwat, kepada wajahnya dan kepada kedua tangannya. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah Syafi'i wa qawli fi madhhabi Ahmad. Ini adalah pendapatnya Abu Hanifah, Syafi'i, dan juga pendapat dari mazhab Ahmad. Qila la yajuz. Ini kan. Nah, sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Wa zahiru madhhabi Ahmad, ini juga yang nampak dari mazhab Imam Ahmad. Fa inna kulla syai'in minha auratun. Karena segala sesuatu darinya itu adalah aurah. Seluruh tubuh perempuan itu adalah aurah. Ini tidak boleh menampakkan wajah ataupun tangannya. Hatta zufriha wa yajuz hatta zufraha, hatta matla'il fajr, hatta matli'a, matli'a, matla'i. Dua qira'ah di situ. Sampai kukunya sekalipun. Tidak boleh nampak. Wa qaul Malik, ini adalah pendapat Malik. Wa haqiqatul amr, dan kebenaran perkaranya, anallaha ja'ala az-zinata zinatain, maksudnya Allah menjadikan perhiasan itu dengan dua perhiasan, zinatan zahiratan wa zinatan ghaira zahiratin, yaitu perhiasan yang nampak dan perhiasan yang tidak nampak. wa jawaz laha ibda' zina, nعم ibda' zinatiha adh-dhahirah wa al-zawj, boleh untuk menampakkan perhiasan yang zahir kepada selain suami, walaupun maharim dan juga kepada mahram-mahramnya. Bahkan kemudian tunzal ayat hijab, sebelum diturunkan ayat hijab, itu boleh menampakkan kepada suami dan juga kepada mahram-mahramnya. Kanisa yakhrujna bila jilbab, waktu itu para wanita itu keluar dengan tanpa memakai jilbab. Ya rajulu wajaha wa yataiha, seorang laki-laki bisa melihat wajahnya dan bisa melihat dua tangannya. Wa kana idza kana yajzulaha antudhira al-wajha wal kaffain, dan waktu itu juga bahwasanya perempuan boleh menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya. Wa kana hina idzin yajzu an-nadhar ilaiha, dan waktu itu boleh untuk melihat kepadanya. Li'annahu yajzu laha izharu, kalian demikian boleh menampakkannya. Tsumma lamma anzala Allahu azza wa jalla ayatul hijab, maka tatkala Allah sudah menurunkan ayat hijab, biqaulihi ya ayyuhan nabiy kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin, wa ya nabiy, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anakmu yang perempuan, kepada wanita-wanita mukminat mukminin, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbabnya. Hujiban nisa'a rijal, jadi wanita-wanita itu dihijabi dari para lelaki. Nah, tidak boleh lagi setelah itu menampakkan wajah-wajahnya. Wa kadzalika lamma tazawwaja Zainab binti Jahsy, tatkala Rasulullah SAW menikah dengan Zainab binti Jahsy, faraha sitr, maka beliau menurunkan tirai. Wa mana an-nisa ayandurna, dan beliau melarang wanita-wanita untuk melihatnya. Wal mustafa Safiyyah binti Huyai badadzalika 'am Khaibar, dan juga tatkala beliau juga memilih Safiyyah binti Huyai pada tahun Khaibar, yang menikahi juga. Qalu in hajbaha fa hiya min ummahatil mu'minin. Jika seandainya itu terhijabinya, begitu juga ibunya kaum mukminin. Wa illa fahiya mimman malakat yaminuh, kalau tidak maka itu juga apa yang telah ia milikinya. Ya, artinya apa? Ya, karena Rasulullah telah waktu itu telah memiliki Safiyyah binti Huyai tawakkal alaih. Falamma amarallahu alla yas'alna illa min wara'i hijab, maka tatkala Allah merintahkan agar tidak minta kepada mereka kecuali di balik tirai atau hijab. Wa amal azwajah wa banatihi wa nisa'al mu'minin idnina 'alayhinna min jalabibihin, dan Rasulullah juga memerintahkan kepada istri-istrinya, kepada anak-anak perempuan, dan juga kepada nisa, para wanita mu'minin, agar mereka menjulurkan jilbab-jilbabnya. Wal jilbab wal mula'ah al-mula'ah wa walladhi yusammihi ibn na'am yusamihi Ibn Mas'ud wa ghairuhu ar-rida. Jadi bab ini di mana Ibn Mas'ud mengatakan itu rida. Nah, yusamihi al-amah izar, dan orang-orang secara umum itu menyamakan dengan izar. Wa huwa al-izar al-kabir, yaitu izar yang besar, alladhi ghatti ra'saha wa sa'ira badaniha, ia menutupi kepalanya dan seluruh tubuhnya. Namanya jilbab itu begitu. Kalau tadi khimar kemana nutupinya? Ajiyubihin. Kalau jilbab itu seluruh tubuhnya. Mungkin bagi yang sudah keluarga tahu hal ini. Ini sampai kepalanya bawah. Nah, walaupun pakai abaya, tapi jilbab itu sampai bawah tadi. Taip. Waqad haka Abu Ubaid wa ghayruhu annaha tudnihi min fawqi ra'siha fa tadhhara illa 'ainuha. Dalam Abu Ubaid dan juga yang lainnya dia telah menyebutkan bahwasanya tudnih min fawqir ra'siha, ia menutupi dari atas kepalanya, tidak nampak kecuali matanya. Amin jinsihi niqab, dan dari jenisnya juga adalah niqab, dipakai oleh para wanita. Apa itu niqab yang bentuknya bagaimana? Nah, cadar. Nah, kalau khimar, jadi kalau nanti, nah biasa demikian. Nah, di perempuan ya nampakkan nanti. Kalau khimar demikian tetap dipakai itu. Ketika melakukan apa umrah, wanita tetap, jadi tidak dipahami sebagaimana perempuan-perempuan yang lain itu membuka wajahnya, bukan demikian. Dilarang adalah niqab. Fakuna nisa yantakibna fi sahih anal muhrimah la tantakib. Bahasa wanita waktu itu memakai niqab. Dalam sahih bahasanya perempuan yang muhrimah melakukan ihram la tantakib, tidak memakai niqab, wala talbas al kufazain, dan juga tidak memakai dua sarung tangan. Fa idza kunna ma'muratun bil jilbab, tatkala perempuan-perempuan tersebut diperintahkan untuk berjilbab, li alla yu'rafna, supaya tidak diketahui, wa satru al waji au satru al waji bin niqab, itu penutup wajah atau penutup wajah dengan niqab. Kaya al waji wal yadan min az-zinati allati umrat ala tadhharuha lil ajanib, biasanya wajah dan dua tangan termasuk perhiasan di mana diperintahkan untuk tidak menampakkan kepada yang asing. Nah, fala bagi yahillu lil ajanibin nadhar, maka yang tersisa lain itu bagi orang asing boleh melihatnya. Apa yang tersisa berarti? Illa thiyab adh-dhahirah, kecuali pakaian yang nampak. Fa ibnu Mas'ud dzakara akhir al-amrain. Ibnu Mas'ud menyebutkan akhir dua perkara, wa Ibnu Abbas dzakara awal amrain. Sedangkan Ibnu Abbas menyebutkan ini perkara yang awal dari dua perkara. Jadi kalau Ibnu Mas'ud sebutkan di atas tadi, bahwasanya tidak boleh menampakkan pakaian yang zahir, apa yang zahir artinya adalah pakaian itu, pakaiannya. Jadi kalau Ibnu Abbas boleh menampakkan wajah dan telapak tangannya. Namun setelah itu turun ayat hijab, dan juga ayat satu muhun nafasuna min warah hijab, meminta supaya meminta dari balik tabir, dan juga hadis Ummi Salamah juga yang lainnya, kunna idza marna gerija sadalna wa idza mdaina kasafna, kami dulu para wanita kalau melewati laki-laki kami tutup wajah-wajah kami, kalau kami sudah dapat jumpa laki-laki kami buka lagi wajah-wajah kami. Ini banyak dalil yang menunjukkan tidak boleh. Thumma qala wa qawluhu aw nisa'in ihtirazu an nisa' al-musyrikat, menjaga dirinya dari wanita-wanita musyrikat. Fala takun musyrikah qabitan lil muslimah, maka tidaklah musyrikah qabilatan lil muslimah. Apa artinya qabilatan lil muslimah? Enggak lihat kamusnya, enggak latihan semua. Apa? Menjumpai di sini. Menjumpai bukan mencium. Wala tadkhul ma'ahunna al-hammam, dan juga tidak masuk beserta mereka itu ke kamar mandi. Lakin qad kunna niswah al-yahudiyyat yadkhulna 'ala Aisyah wa ghairiha, akan tapi sungguh perempuan-perempuan para wanita Yahudiyat mereka masuk menjumpai Aisyah dan juga yang lainnya. Ayaraina wajha wa yadaiha, dan mereka pun mampu melihat wajahnya dan juga tangannya. Bikhlafir rijal, lain hanya dengan para lelaki. fayakuna hadza fi sinati dhahirah fi haqqin nisa azimiyat. Maka ini adalah perhiasan yang zahirah, yang nampak. Nah, bagi haknya para wanita yang zimmiyat, wanita-wanita yang dilindungi, yaitu perempuan Yahudiyat waktu itu, juga perempuan dari orang Nasara. Walaysa lidzimmiyati ayyatalina 'ala zinatil batinah. Dan tidak boleh bagi wanita-wanita zimmiyat untuk melihat dari perhiasan batinah yang tersembunyi. Ayakun adh-dhuhur wal butun bihasbi ma yajuzu laha idharuh. Nah, berkaitan dengan punggung dan juga perut, itu sesuai dengan apa yang boleh baginya itu menampakkannya. Walihada, dan oleh karena itulah kan aqribuha tubdi lahunna al-batinah. Jadi kalau kerabatnya itu menampakkan bagi mereka itu adalah al-batinah. Apa tadi yang batinah tadi? Nah, perhiasan yang batin. Wali zaun khasatun laisa lil aqarib, dan untuk suami itu juga ada penghususan yang tidak ada pada al-aqarib. Jadi untuk perempuan-perempuan dzimmiyah tidak sebagaimana al-aqarib. Kalau kerabatnya kemarin disebutkan apa? Boleh menampakkan yang biasa nampak. Yang biasa nampak seperti apa? Seperti apa? Wajah, tangan, rambutnya, kakinya. Kalau zaud lebih khusus lagi, yang bisa melihat seluruh tubuhnya. Tapi berkaitan dengan perkara ini, jadi khulasah bagaimana perempuan, bagi wanita bolehkah menampakkan perhiasannya kepada perempuan-perempuan kafirat? Boleh apa tidak boleh tentang? Ada Abu Jabir. Boleh apa tidak? Wanita-wanita muslimat boleh menampakkan perhiasannya kepada wanita-wanita kafirat? Nah, tidak boleh. Nah, sebagian tetap mengatakan sebagaimana pendapat yang pada poin yang ke 8 itu. Auratul rajul minar rajul wa auratul mar'ah minal mar'ah. Sebagaimana pendapat itu pada poin yang ke-8, masalah yang ke-8, halaman 306. Nah, ini masalah khilafiyah kalangan para ulama. Tayyibul Ahlas.